بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عندك يا أبا الحارث ما هو موضوعنا في آخر درسنا apa pembahasan terakhir kita yang terakhir yang kita kaji masalah apa Taib Ahsan, terkait dengan masalah bantahan pada orang-orang kafir atas berbagai macam kesyirikan mereka. Taib Labas. Di antara bantahan itu apa, ya Babildan? Enda Bibildan, di antara bantahan atas syubhat kesyirikan mereka itu apa? Dan bahkan ini adalah bantahan yang paling mendasar atas masalah kesyirikan mereka yang paling mendasar juga. Bagaimana? Maksudnya orang-orang mampu mengatur alam. Ayo, bantahannya ini ya, ingat ya, ini adalah akar, pangkal, dasar daripada kesyirikan mereka. Bahwasanya orang-orang khusus, para wali, orang-orang soleh, para nabi, mereka mampu mengatur alam ini. Bantahannya Nah, ya Aba Maulana. Afan, kurang jelas. Bantahan atas syubhat kesyirikan tadi yang telah kita sebutkan tadi. Bantahannya apa? Kurang jelas, tapi karena mengira, menduga, kayaknya bukan itu jawabannya. Enda Abi Syarifah. Nah, Taib Ahsan. Yang kalian katakan, wahai orang-orang musyrik, kalian tahu dari mana? Itu aja intinya, ya. Mainan araftum, dari mana kalian tahu masalah itu? Ya, dari mana kalian tahu mana ilmunya kalau mereka ini bisa mengatur semesta alam, orang-orang khusus tadi? Dari mana? Mana ilmunya? Mana kitabnya? Ya, apakah ada kitab yang diwariskan oleh para nabi terdahulu? Mana ilmunya? Intinya itu, ya, yang dipertanyakan. Ataukah kalian ini melihat perkara yang gaib? Mampu melihat perkara yang gaib? Ya. Nah, ini adalah bantahan paling mendasar atas syubhat yang paling mendasar tadi, ya. Nah, alhamdulillah. Maka dengan ini saja sudah cukup, ya, membuktikan akan kelemahan mereka, dan akan kebodohan mereka. Ya. Nah. Tapi alhamdulillah juga telah kita baca beberapa ayat terkait dengan masalah tersebut. Alhamdulillah. Yang berikutnya kita baca. Ini masih dalam rangkaian apa, Ikhwan? Bantah membantah, ya. Nah, masih dalam rangkaian perdebatan, ya. Karena ini merupakan termasuk daripada propaganda orang-orang musyrik untuk menentang dakwah tauhid. Naam. Qala rahimahullahu taala, ma rattaba ala ajzi haula'il aliha. Kemudian Allah melanjutkan bantahannya, penjelasan atas lemahnya tuhan-tuhan mereka tersebut, yakni makhluk-makhluk ya, yang dipertuhankan tadi, ya, para wali dan yang lainnya. Kemudian ditunjukkan akan kelemahan mereka yang berikutnya, wa adami qudratihim ala ma kanu yaz'umun, ya, dan juga tidak mampunya mereka untuk mengerjakan apa yang mereka yakini, ya. Selain ini semua terbantah, ya. Terbukti bahwasannya mereka itu adalah orang yang lemah, tidak mampu mengerjakan apa yang mereka yakini. Anna du'a'ahum warroja'a minhum lagwun wa batilun la fa'idata fihi itlaqon. Ya. Maka konsekuensinya bahwasannya doanya mereka, ya, doanya mereka orang-orang musyrik itu, warroja'a minhum, demikian pula roja', ya, berharapnya orang-orang musyrik terhadap para wali itu, ya, lagun wa batilun, sia-sia dan batil, ya, sia-sia dan batil, la fa'idata fihi itlaqan, tidak ada faedahnya padanya secara mutlak, secara total, secara keseluruhan enggak ada faedahnya sama sekali. Nah. Wa dzakara li dzalika ba'd al-amsalati ar-ra'i'ah, ya. Dan Allah menyebutkan setelah itu, ya, setelah terbukti, ya, setelah ditunjukkan kepada mereka akan kelemahannya makhluk yang dipertuhankan tersebut, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'd al-amsalah, sebagian contoh ar-ra'i'ah yang indah, ya. Wa dzalika matsalan qala ta'ala, dan hal itu contohnya Allah taala berfirman, wal ladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in, yang mereka itu berdoa, ya, kepada selain Allah, ya, itu mereka-mereka orang-orang musyrik yang berdoa kepada para wali selain Allah tersebut, ya, ikhwan, mereka wali-wali itu la yastajibuna lahum syai'an, tidak bisa memberikan apa-apa kepada mereka sama sekali, ya, tidak bisa memberikan, mengabulkan apa-apa, ya, kepada mereka sama sekali. Permisalannya, ya, sebagaimana disebutkan di sini, ikhwan, wa dzakara li dzalika ba'dul amsilah, kelemahan mereka ini diterangkan oleh Allah dalam permisalan. Ibaratnya seperti apa? Illa kabasuti kaffaihi. Ini mereka-mereka yang berdoa, orang-orang musyrik ini, perumpamaannya seperti kabasuti kaffaihi, seperti orang yang membentangkan kedua telapak, ya. Seperti orang yang membentangkan kedua telapak tangannya ilal ma'i, ke air, ya. Thayyib, ke air. Apa tujuannya? Apa maunya? Liyablugha fahu, agar air itu sampai kepada ke mulutnya. Ya. Nah, yang diminta itu loh, dari sekian banyak air yang mengalir, sungai yang besar atau juga lautan, yang diminta itu ya sekedar ini saja. Ya. Cakupan dua tangan tersebut, agar air yang dapat ini agar bisa masuk ke mulutnya. Ya. Dan ternyata bagaimana? Wa ma huwa bibalighi, dan enggak akan sampai ke mulutnya tersebut, ya. Yang diinginkan cuma segini saja, maunya agar masuk ke mulutnya, ternyata pun juga demikian, enggak masuk ke mulutnya, enggak sampai ke mulutnya. Ya. Seperti itu perumpamaannya orang-orang musyrik yang minta wali tersebut, ya. Wa ma huwa bibalighi. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doanya orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan. Ya, amat sangat nyata ke kesesatannya. Nah. Kemudian yang berikutnya, ya. Rangkaian bantahan kepada orang-orang musyrik yang berikutnya. Summa du'iyal musyrikuna ila qalilin minat tafkir. Kemudian orang-orang musyrik diajak untuk sedikit berpikir, ya. Sedikit saja mau berpikir, enggak payah-payah, enggak berat. Sedikit saja mau berpikir, ya. Karena memang ad-din ini memang masuk akal, sesuai dengan akal manusia, sesuai dengan fitrah manusia, ya. Kalau kembali ke akalnya yang lurus, ini akan didapatkan hidayah itu. Itu pun enggak perlu capek-capek, enggak perlu berat-berat. Qalilun minat tafkir, sedikit saja mau berpikir. Ini pun juga demikian, ya kan, pelajaran bagi kita, bagi manusia, ya. Ibrah dari perbuatannya orang-orang musyrik ini yang enggak mau berpikir, nanti akan kita baca bagaimana kelanjutannya. Mereka enggak mau berpikir, cuma ikut-ikutan nenek moyangnya saja. Coba sedikit saja mau menggunakan pemikirannya, ya, akan didapatkan hidayah itu dengan bimbingan ilmu, ya. Tapi kenyataannya demikianlah, banyak kejahilan, ya, banyak penyimpangan, kesesatan. Karena apa, ikhwan? Sumbernya, malapetakannya karena apa? Tidak mau berpikir sedikit saja untuk memahami kitabullah, sunnah Rasul SAW, untuk mengikutinya, untuk memahaminya. Gak mau, gak, wah, berat ini itu macam-macam. Padahal perlu sedikit saja untuk memahaminya. Nah, tapi karena mereka gak mau menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian tenggelam dalam kebodohan, demikian dalam kesesatan, waliyadzubillah. Di sini diajak orang-orang musyrik untuk sedikit berpikir, ya. Wa haitsu innahum kanu ya'tarifuna bi anna Allah ta'ala huwa khaliqu kulli syai', ya. Di mana mereka itu mengakui, yang artinya meyakini bahwasanya Allah taala pencipta segala sesuatu, ya, pencipta segala sesuatu. Mereka meyakini masalah ini. Wa anna alihatahum lam yakhluqu syai'an, ya, dan bahwasanya tuhan-tuhan mereka itu tidak bisa menciptakan apapun juga, ya. Naam. Allah Maha mencipta, sementara tuhan-tuhan mereka tidak bisa mencipta apa-apa. Wa la yastati'una an yakhluqu syai'an, dan tidak mampu untuk menciptakan apapun juga, ya. Tidak mampu, walaupun sekuat tenaga, walaupun juga semua berkumpul, ya, la yastati', enggak akan mampu, ya, untuk menciptakan apa-apa. Balhum anfusahum makhluquna lillah. Balhum anfusuhum makhluquna lillah. Justru mereka itu sendiri, ya, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka-mereka yang dipertuhankan, yang dijadikan Tuhan tersebut, orang-orang soleh itu, mereka sendiri adalah makhluknya Allah. Ya. Faqila lahum, maka dikatakanlah kepada mereka. Ya. Nah, kalau hal-hal ini telah mereka pahami, ya, telah, ya, ini telah mereka mengerti sebenarnya, ya, yang barusan, maka faqila lahum, maka dikatakanlah kepada mereka, fa kaifa sawaitum bainallahil khaliqil qadiri wa bainaha ulail makhluqinal ajaza, ya, Fakaifa sawaitum, maka bagaimana bisa kalian menyamakan? Kok bisa menyamakan? Bainallahil khaliq al-qadir, antara Allah sang pencipta yang maha mampu, ya. Disamakan dengan apa? Wa baina haula'il makhluqina fil al-makhluqina al-ajaza, dan antara mereka-mereka makhluk-makhluk yang lemah itu tadi. Kok bisanya kalian menyamakan antara Allah dengan makhluk yang lemah tadi? Walaupun mereka adalah orang-orang soleh, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka hakikatnya adalah orang-orang yang lemah. Kok bisanya kalian menyamakannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kafa sawaitum bainahuma fil ibadah wa du'a. Bagaimana kok kalian menyamakan antara keduanya ini, antara Allah dengan makhluk tersebut, dalam masalah ibadah, ya, dalam bentuk ibadah, kok sama, kok saling menyamakannya, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada mereka. Wa du'a, demikian dalam masalah doa, kok bisanya kalian menyamakan, sama-sama kalian berdoa kepada Allah, kok juga bisa berdoa kepada mereka, kok bisanya? Ya. Fa innakum ta'budunallaha wa ta'buduna haula. Kalian itu beribadah kepada Allah, menyembah Allah dan juga beribadah menyembah juga kepada mereka. Kok bisa begitu? Ya. Naam. Wa tad'unallaha wa tad'una haula. Demikian pula kalian berdoa kepada mereka, berdoa kepada Allah. Kalian berdoa kepada Allah dan berdoa kepada mereka, kok bisanya seperti itu? Nah, begitu ya. Ini ringan sekali, ya. At-tafkir al-qalil, mikir sedikit saja, niscaya mereka akan dapat hidayah. Tapi subhanallah, sudah gelap, ya. Akal pikiran mereka sudah gelap. Baik. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Afala tadhakkarun? Ya. Maka apakah sama yang mencipta itu, ya, yang mencipta yakni Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang tidak bisa mencipta? Apakah sama? Ya, jangan disamakan. Ya, barakallahu fiik. Kalau benda-benda mulia, benda-benda yang masya Allah yang mahal, bagaimana ya ini, mutunya sama apa enggak ini ya? Sama-sama mulia, ya. Sama-sama barang berharga, barang mahal, pantas kalau disamakan. Nah, tambah ini antara Allah dengan makhluknya, ya jangan disamakan sama sekali. Afala tadzakkarun, maka apakah kalian enggak mau ingat, enggak mau sadar, ya? Na'udzubillah min dzalik. Faqala rahimahullahu ta'ala, falamma wujiha ilaihim hadha su'al buhitu, ya. Maka tatkala diarahkan kepada mereka pertanyaan ini yang telah kita baca barusan, ya, ketika diarahkan kepada mereka pertanyaan tersebut, buhitu, maka mereka ini linglung, ya, macam enggak ada pikiran lagi, sudah bingung, karena memang hakikatnya enggak punya pegangan, enggak ada sandarannya, enggak ada ilmunya. Buhitu, maka mereka bingung, linglung, ya. Nah, wa dhahabat anhum hujjatuhum, dan hilang dari mereka, artinya hilang hujah mereka itu. Ya, sudah enggak ada lagi hujah memang. Ya. Fasakatu, lalu mereka diam, ya, terdiam, enggak bisa ngomong lagi. Wanadimu, dan mereka menyesal, ya, menyesal. Tapi menyesal bukan untuk tobat, ya. Tapi sudah jelas-jelas enggak punya ilmu, sudah enggak bisa ngomong, ya. Subhanallah. Tapi keterusan, ya. Kita baca ikhwan. Summa tashabbathu. Ini. Summa tashabbathu, sudah enggak ada hujah lagi, enggak bisa ngomong, ya sudah linglung sudah. Tapi summa tashabbathu bi amrin batilin. Tapi kemudian mereka berpegangan, bergelantungan, berpegangan dengan apa? Dengan perkara yang batil. Tetap aja masih ngeyel, ya. Nah, kemudian mereka tetap berpegangan dengan sesuatu yang batil. Qalu, mereka mengatakan, ya. Mereka katakan, inna aba'ana kanu min aqlil bashar, ya. Nah, Orang tua lagi. Inna aba'ana, bapak-bapak kami itu, mereka dahulu itu adalah manusia yang paling cerdas, ya. Yang kita ikuti bapak-bapak kami ini, nenek moyang kami ini, mereka dulunya itu orang-orang yang masya Allah, ya. Orang yang paling cerdas, orang yang paling paham, orang yang paling berakal, kata mereka, ya. Nah, kata orang-orang musyrik ini. Nah. Ini bangga keturunan, ya. Membanggakan juga keturunan, termasuk perkara jahiliyah, ya. Nah. Ma'rufina bidzalika fima bainan nas. Ma'rufin, mereka ini terkenal sudah dengan itu, dengan apa? Dengan kecerdasannya, ya, tadi itu ikhwan, orang yang paling top, tokoh masyarakat, ya. Terkenal dengan itu fima bainan nas, tengah-tengah manusia. Semua manusia pada tahu, pada paham, ya. Nah. Qad i'tarafa bi fadli 'uqulihim ad-dani wal qasi, kata mereka. Ya. Qad i'tarafa, sungguh telah mengakui, ya. Benar-benar mengakui apa? Bi fadli 'uqulihim, mengakui keutamaan akal pikiran mereka itu. Ya. Nah. Sudah diakui kehebatan berpikirannya mereka ini. Oleh siapa? Ad-dani wal qasi, orang yang dekat dan orang yang jauh. Semua pada tahu, pada paham, ya. Nah. Tayib. Wahum kulluhum kanu ala hadad-din. Wahum kulluhum kanu ala hadad-din. Mereka ini semuanya, bapak-bapak kami ini semuanya, ya, di atas agama ini, menyembah patung-patung ini, yang itu adalah orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dari dulu begini ini ibadahnya, dinnya seperti ini, ya. Wa hum kulluhum kanu ala hadad-din. Fa kaifa yumkinu an yakuna hadad-din dalalan wa batilan? Maka bagaimana mungkin kok bisa agama ini menjadi agama yang batil dan sesat? Bagaimana mungkin, kata mereka, ya. Nah, dari dulu seperti ini, ya. Mereka yang mengerjakan agama seperti ini adalah orang-orang terkemuka, orang terhormat, akalnya paling cerdas dan seterusnya tadi, ya. Kok bisa ini dikatakan sebagai agama yang sesat, ya, dan batil? Begitu kata mereka, ya. Nah. Walasiyama, terlebih-lebih lagi, wa aba'un nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayahnya, bapak-bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya, kakeknya dan seterusnya ke atas, wa aba'ul muslimin aydhon, dan bapak-bapaknya umat Islam ini juga, ya. Tayib, nenek moyangnya umat Islam ini juga pada waktu itu, ya. Kanu ala hadad-din, mereka juga di atas agama ini yang kita kerjakan seperti ini. Bisa dipahami, ya? Ini saya bayangkan ucapannya orang-orang musyrik, ya, masih ngayal aja. Padahal sudah enggak ada ilmunya, enggak ada hujahnya, ya. Subhanallah. Na'udzubillah minal ngayal, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sudah terang benderang kebenaran, tapi dan sudah enggak ada hujah lagi, masih aja ngeyel cari alasan ini, cari alasan itu, ya. Tayib. Nah, ini anggapan mereka, ya. Anggapan mereka. Yang sekali lagi ini sebenarnya sudah enggak ada hujah, ya. Cuma wis gitulah, yang penting ngomong gitu, ya. Tayib. Maka farudda alaihim, maka dibantahlah mereka itu, ya. Maka dibantahlah mereka, humma kanu muhtadin, ya. Bi annahumma kanu muhtadin, bahwasanya bapak-bapak mereka ini, demikian pula orang musyrik ini, bukanlah orang-orang yang dapat hidayah, ya. Bukan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Walam ya'rifu sabilal haqqi, ya. Dan pun mereka ini, ya, nenek moyang tersebut yang dibangga-banggakan tadi itu tidak mengetahui jalan kebenaran, ya, tidak mengetahui jalan kebenaran. Wala salakuhu, dan tidak menempuh jalan kebenaran tersebut, ya, dan juga tidak menempuh, tidak menjalani, ya, kebenaran tersebut. Maka wa yasalzimu hadza annahum dhallin, maka otomatis, ya, konsekuensinya, ya, konsekuensi daripada ini, maka mereka adalah orang-orang yang sesat, ya. Kalau mereka ini bukan dapat hidayah, enggak mengetahui jalan yang benar, tidak menempuh jalan yang benar, maka bagaimana konsekuensinya? Masa mereka adalah orang yang dapat hidayah, yang lurus, yang benar? Ya enggak mungkin, ya. Maka otomatis konsekuensinya adalah hadza, ya, yasalzim hadza annahum kanu dhalin, berarti mereka adalah orang yang sesat, ya. La yaqiluna syai'an, sama sekali tidak berakal, ya. Sama sekali tidak berakal. Ini, ya, orang-orang musyrik ini, ya, orang-orang kafir ini, walaupun dalam pandangan manusia itu cerdas, ya, barakallahu fikum, dalam masalah dunia demikian pula mungkin, apa namanya, ngatur strategi, membaca situasi, ini itu, seolah-olah cerdas, hakikatnya la ya'qiluna syai'an, tidak berakal sama sekali, ya. Nah, dan orang yang paling cerdas adalah kaum mukminin, orang yang beriman, ya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tayib, la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Sama sekali mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, ya. Nah. Wa qad qila lahum bidzalika ahyanan bil isyarati wal kinayah. Ya. Mereka difonis, ya. Dikatakan kepada mereka ini bahwa mereka ini tidak dapat hidayah, mereka adalah orang yang sesat, mereka enggak punya akal dan seterusnya, itu kadang-kadang disampaikan kepada mereka bil isyarah wal kinayah, dengan isyarat, ya, atau dengan perumpamaan seperti itu, ya. Nah, bil isyarah wal kinayah, isyarat, ya, sindiran-sindiran, ya, ataupun juga dengan perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Wa ahyanan bisarahatil kamilah, kadang-kadang dengan terus terang, ya, betul-betul terus terang sudah, ya, dengan gamblang secara total sudah dikatakan mereka ini, kamu ini sesat, ya. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innahum alfau aba'ahum dhalin, ya. Nah, sungguhnya mereka-mereka ini mengikuti bapak-bapak mereka yang dolin, yang sesat. Nah, ini, ya, udah enggak pakai isyarat lagi sudah. Enggak pakai sindir-sindiran lagi, ya. Bapak mereka yang sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un, maka mereka ini, orang-orang musyrik ini, ya, terburu-buru, tergesa-gesa untuk mengikuti, yaitu jejak peninggalan mereka, ya. Jejak peninggalan nenek moyangnya, kayak gitu. Nah, Allahu musta'an. Hadhihi min jihatin. Ini dari satu sisi, ya. Bantahan, penggambaran kepada mereka dari satu sisi, ya. Kepada orang-orang musyrik, barakallahu fikum. Kenapa ini dibahas sampai rinci, jelentreh seperti ini, untuk apa, ikhwan? Ya, sudah berminggu-minggu kita bahas ini, enggak selesai-selesai. Ya, kadang-kadang sifat manusia sudah bosan, malal gitu, kok itu-itu aja. Apalagi orang-orang sesat, ya, ahli bid'ah. Kita jauh daripada kesyirikan, ini muslimin, ahli tauhid, begini begitu sudah. Kita ini sudah macam-macam, berbagai macam subuh dari mereka. Ya. Kenapa seperti ini kok enggak selesai-selesai ini? Bahkan masya Allah nih, satu demi satu dikupas habis, dibantah, dipreteli satu persatu. Masya Allah. Ya, kenapa demikian, ikhwan? Tentunya di sini amat sangat faedahnya, amat sangat banyak faedahnya, amat sangat banyak pelajarannya. Yang pertama, Pak Ikhwan, yang kita pelajari adalah sirah, sejarah. Ya, maka dengan itu kita ketahui bagaimana sejarahnya kemusyrikan orang musyrik itu. Ya, bagaimana kesyirikan mereka ini kita tahu hakikatnya bagaimana. Maka dengan itu seperti kita pahami, kita pelajari dalam kitab tauhid, di sini dengan sejarah ini kita tahu dengan yakin dan pasti tentang hakikat daripada kesyirikan, hakikat yang sebenar daripada tauhid. Ya. Seperti ini kesyirikan mereka itu. Ya. Dan bukan demikian ini yang dimaukan daripada tauhid, bukan demikian ini. Ya. Dan tentunya banyak sekali faedah yang lainnya, satu persatu, masalah demi masalah, bantahan demi bantahan, amat sangat banyak ya ibrah yang bisa kita ambil di sini. Walhamdulillah. Baik, itu tadi sudah kita bantah dari satu sisi. Dari sisi yang lainnya, wa min jihatin ukhra, dan dari sisi yang lain, ya. Artinya ikhwan, setelah mereka terdiam tadi ikhwan, dikatakan tadi orang-orang musyrik enggak punya hujah lagi, sudah habis, sudah entek, ya. Sudah habis. Mereka bilang apa ikhwan? Ya, babak kami seperti ini. Hanya sudah kita bahas. Berikutnya yang kedua, yang berikutnya lagi-lagi syubhatnya orang-orang musyrik, wa min jihatin ukhra, dari sisi yang lain, ini yang kedua nih ya, akhadzal musyrikun yukhawifuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal muslimin min alihatihim. Ya, orang-orang musyrik menakut-nakuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, ya, dari Tuhan-Tuhan mereka ini. Ngancam, nakut-nakuti, kalau kalian ini menghina Tuhan kami, nanti kualat, hati-hati kalian, nanti begini, begini, begini, akan celaka kalian. Ini ya, Nabi SAW demikian umat Islam takut-takuti. Kalau kalian sampai menghina Tuhan kami, kalian bakal begini, berat pokoknya. Barufikum. Ini yang mereka sampaikan seperti itu. Ya, yaqulu, kami mengatakan, innakum, kalian, wahai Nabi SAW, demikian umat Islam, para sahabat pada waktu itu, asa'tumul adaba, kalian ini beradab jelek, ya, kata mereka ini, beradab jelek kepada siapa? Ila alihatina, kepada Tuhan-Tuhan kami. Ya cuma mandain nang patung aja loh, ya, kepada batu tok loh, dikatakan ini beradab jelek kepada batu, kepada patung tadi. Ya subhanallah, betapa rusaknya pikirannya orang-orang musyrik ini. Ya, innakum asatum al-adab, kalian ini beradab jelek kepada siapa? Ila alihatina, kepada Tuhan-Tuhan kami. Ya. Loh kok bisa? Mana buktinya? Bibayani ajzihim, dengan penjelasan kelemahan mereka-mereka ini. Ya, dengan penjelasan kelemahan Tuhan-Tuhan tersebut, enggak mampu ini, enggak mampu itu. Kalian berarti telah beradab jelek kepada mereka-mereka ini. Ya. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Maka mereka mengancam. Fahum saufa yaghdibuna 'alaikum. Maka mereka ini akan marah kepada kalian, ya. Mereka-mereka ini akan marah kepada kalian. Ya, wahai umat Islam, wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya kan? Ini mereka mulai menakut-nakuti. Ya, hati-hati, kualat loh. Ya. Hati-hati barakallahu fiik. Tayib. Fatuhlikukum, sehingga Tuhan-Tuhan itu akan mencelakakan kalian, akan membinasakan kalian. Ya. Au tukhbitukum li ajli dzalika. Au tukhbitukum li ajli dzalik, atau juga akan melemahkan kalian, ya. Ini berbagai macam kejelekan akan menimpa kepada kalian dikarenakan perbuatan itu, mencela Tuhan-Tuhan mereka tadi. Ya. Nah. Subhanallah. Pun ini juga demikian, banyak terjadi di sekitar kita, ya. Nah, kamu enggak memuliakan wali, enggak sopan kamu kepada wali fulan, menghina wali fulan, hati-hati kamu, kualat nanti, enggak punya anak kamu, kecelakaan nanti, dan yang lain-lainnya. Nah, bakal bangkrut usahamu, bakal cacat nanti anakmu, dan seterusnya. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Terkadang manusia, dan ini banyak, dan ini kita saksikan, ya, lebih takut kepada ini kan Tuhan-Tuhan tadi itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya apa enggak? Ya, kamu ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan bohong kamu, jangan mencuri. Allah, gampang itu. Coba yang dicuri ini ya, cincin atau keris. Wah, betapa takutnya dia enggak akan berani itu. Ya, hati-hati nanti malam ini keris ini terbang nanti ini, nusuk tenggorokanmu, kamu mati. Bisa takut yang seperti sampai 7 keturunan. Betul-betul takut yang seperti itu. Awas kiai Mbah Fulan itu, jangan sampai diotek-otek. Betul-betul takut itu kalau sampai nyebut wali fulan, nyebut nabi fulan, ah lemah itu sudah mati, apalagi sampai digitukan, nggak bisa apa-apa itu, wah beluain itu, ya bahaya betul itu. Tapi kalau ditakut-takuti dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wah mentantai aja, ya walaupun alhamdulillah terbalik, ya na'udzubillah min dzalik. Lewat di jalan raya, di situ ada tunggul atau apa namanya kayu yang dikeramatkan. Hati-hati kamu kalau enggak ini enggak itu, betul-betul gemetar itu. Nyupir itu sudah enggak tenang sudah, ya. Betul-betul takut celaka betul. Na'udzubillah min dzalik. Kesyirikan, ya. Syirik dalam masalah apa? Al-khauf, ya. Nah, walaikum a'udzubillah. Ini amat sangat banyak terjadi. Amat sangat mirip, amat sangat persis dengan orang-orang musyrik ini. Wal'iyadzubillah. Ya. Maka wa hadza kama kanal awwalun yaquluna lirusulihim. Ini seperti orang-orang terdahulu. Ya, seperti terdahulu sebelum umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaquluna lirusulihim, mereka mengatakan kepada rasul-rasul mereka. Ya. Innaqulu illa i'tiraka ba'du alihatina bisu'in. Tidaklah kami katakan, ya. Tidaklah kami katakan kecuali dikarenakan apa? Sebagian tuhan-tuhan kita itu menimpakan kejelekan kepada kalian wahai para rasul. Menimpakan suatu penyakit kegilaan, ya kan? Karena mereka ini cari-cari alasan sehingga dikatakan gila, nabi ini gila, nabi ini gila. Ini dikarenakan mereka itu menghina Tuhan-Tuhan kami, sehingga Tuhan-Tuhan kami itulah menghukum mereka para rasul itu. Mereka ini gila jadinya. Sinting kata mereka. Waliyazubillah. Nah, waliyazubillah. Nah, ini beberapa apa namanya? Ini trik ya daripada orang-orang musyrik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Sudah isya ya. Baik, sampai di sini daras kita di malam hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan semoga kita dijauhkan daripada kesyirikan pada diri kita, demikian pula anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti aja, sekarang azan dulu.